Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari pada kajian sebelumnya tentang syubhat-syubhat yang terkait dengan pembagian bid'ah, yaitu hunaka, di sana ada kaum orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua macam, yang mana tujuannya dalam pembagian tersebut adalah untuk melegalkan perbuatan bid'ah yang mereka perbuat. Mereka berupaya mencari-cari dalil. Hadza sya'nuhum, inilah kebiasaan mereka. Mereka berbuat, kemudian baru setelah itu mencari alasan, mencari dalil, bukan untuk mencari al-haq, kebenaran, akan tetapi mencari pembenaran. Ini kebiasaan ahlul bid'ah. Mereka membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Dan yang mereka inginkan adalah bahwa bid'ah yang mereka perbuat bagian dari bid'ah hasanah, sehingga hal ini tidak mengapa untuk dilakukan. Mereka berdalilkan dengan hadith-hadith dari Nabi SAW, dan sudah kita sebutkan bantahan dari para ulama, diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan juga nukilan dari kitab Al-I'tisam dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Berikutnya adalah fasal yang kedua, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimina wal asbabul lati addat ilaiha. Munculnya bid'ah di dalam kehidupan kaum muslimin dan sebab-sebab munculnya bid'ah tersebut. Sebab-sebab kemunculan dari bid'ah tersebut. Di dalam fasal yang kedua ini kita akan mempelajari kapan dan di mana munculnya bid'ah tersebut, dan sebab kenapa terjadinya perbuatan bid'ah tersebut akan kita pelajari di sini. Tujuannya adalah agar kita menghindari sifat-sifat yang bisa mengantarkan kepada kebid'ahan. Barakallahu fikum. Sifat-sifat inilah, sebab-sebab inilah yang harus kita jauhi, karena hal ini akan mencelakakan setiap muslim. Barakallahu fikum, bahkan menjadi sebab terjatuhnya seorang muslim ke dalam perbuatan bid'ah. Di antaranya ada bid'ah yang mukaffirah, yang bisa mengkafirkan pelakunya, dan di antaranya adalah ada bid'ah-bid'ah yang mufassiqah. Barakallahu fikum, termasuk dari dosa besar dan tidak mengkafirkan pelakunya. Akan tetapi, sekecil apapun perbuatan bid'ah tersebut, dikatakan oleh para ulama bahwasanya bid'ah tersebut itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kekafiran, menggiri. Karena kemungkaran itu tidak langsung besar. Dan beginilah syaitan, iblis, di dalam menyesatkan Bani Adam. Tidak langsung ke dalam kesesatan yang besar, perlahan-perlahan dengan kesabaran dan keuletan dari syaitan, barakallahu fikum, mereka membisikkan perkara-perkara yang mungkar, akan tetapi dihiasi dengan perkara-perkara yang indah, sehingga menipu sebagian dari kaum muslimin dan menjerumuskan mereka di dalam kemungkaran. Perlahan-perlahan sampai pada puncaknya mereka menjadikan seorang muslim itu keluar dari agamanya waliyadzubillah. Pembahasan yang pertama, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin, kemunculan bid'ah pada kehidupan kaum muslimin. Wa tahtahu mas'alatani, dalam pembahasan ini ada dua pembahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, waktu zuhuril bid'ah, kapan muncul atau awal munculnya perbuatan bid'ah tersebut. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah. Penting. Naam, kalau kata orang kita jas merah, jangan lupakan sejarah. Tapi tentunya sejarah dalam yang kita maksud dan yang kita inginkan di sini adalah sejarah-sejarah yang diriwayatkan dengan bukti-bukti yang jelas, dengan riwayat-riwayat yang thiqah. Tujuannya apa? Karena di sana banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan di dalam kitab di dalam Majmu' al-Fatawa, wa'lam anna ammatal bid' al-muta'alliqati bil ulumi wal ibadat innama waqa'a fil ummati fi awakhir ahdil khulafa' ar-rasyidin. Ketahuilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketahuilah bahwasanya mayoritas perbuatan bid'ah yang terkait dengan ilmu pengetahuan dalam agama ini dan ibadat, praktek-praktek ibadah, barakallahu fikum, hanyalah terjadi pada umat ini pada akhir-akhir masa al-khulafa ar-rasyidin. Munculnya perbuatan bid'ah ini awal mulanya terjadi di akhir-akhir barakallahu fikum generasi khulafa ar-rasyidin. Hal ini kama akhbar bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Hal ini sebagaimana dikhabarkan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya yang panjang umurnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mana mereka terbimbing dan berada di atas hidayah para khulafa ar-rasyidin tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pada awal munculnya perbuatan bid'ah ini adalah orang-orang yang berseberangan dengan para khulafa ar-rasyidun. Sebut saja bid'ah al-khawarij, muncul naam di akhir atau pada masa muncul bibitnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai pada puncaknya mereka membunuh khalifatul rasyid Utsman bin Affan. Mereka berseberangan dengan al-khulafa ar-rasyidun, dalam hal ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun mereka mengaku-ngaku bahwa mereka berada di jalan Abu Bakar dan Umar, mereka ridho dengan akidah dan prinsipnya Abu Bakar dan Umar, mereka menentang kepemimpinan Utsman bin Affan, menurut mereka bahwa Utsman telah keluar dari jalan dua orang pendahulunya, Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berpegang dengan sunnahnya dan sunnahnya khulafa ar-rasyidun. Lihat, ketika mereka berseberangan dengan khulafa ar-rasyidun, mereka terjatuh di dalam kemungkaran, perselisihan. Begitu juga bid'ah asy'ah ar-rafidhah, bid'ah at-tasyayyu'. Naam, mereka berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib, berseberangan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, walaupun mereka mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Ali, orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, namun itu hanya sebatas kedok dari mereka. Itu hanya topeng dari mereka untuk menutupi kebusukan yang ada pada diri mereka, barakallahu fikum, agar mereka bisa diterima. Kecintaan kepada Ahlul Bait, kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya itu hanya sebatas kedustaan, dan terbukti. Naam, barakallahu fikum, terbukti. Di antara yang berupaya melakukan pembunuhan kepada Husain bin Ali, naam, di antaranya adalah Ubaidillah bin Ziyad, pemimpin atau gubernur negeri Kufah. Naam, dia ini dari seorang yang Syiah, dan dialah yang mengutus atau mengirim pasukan untuk membunuh Husain bin Ali dan kerabat-kerabatnya yang bersama dengan beliau, waliyatu billah. Naam, barakallahu fikum. Jadi kecintaan mereka kepada Ahlul Bait itu hanya sebatas topeng untuk menutupi kebusukan yang ada pada diri mereka. Maksud yang ingin kita sampaikan di sini adalah, naam, Nabi ketika menceritakan bahwa akan, bukan meramalkan, karena Nabi Muhammad itu bukan tukang ramal, kama za'ama dzalikar rajul, tapi memberitakan, karena setiap berita yang disampaikan oleh Nabi itu adalah al-haq yang pasti akan terjadi, karena itu semua adalah wahyu. Naam, barakallahu fikum. Nabi menceritakan dan mengkhabarkan bahwa beliau akan bahwa orang yang akan yang panjang usianya akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa solusi dalam menghadapi hal demikian? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Naam, dan terbukti dari sejarah bahwa orang-orang yang berseberangan dengan khulafa ar-rasyidun, mereka itu berada di atas kebatilan dan kesesatan, wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu, di antara perkataan yang ma'ruf yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau datang menemui para al-khawarij, naam, dalam rangka untuk menasehati mereka sebelum memulai pembicaraan, naam, Abdullah bin Abbas memberikan sebuah pondasi untuk mereka, memberikan sebuah prinsip di dalam memahami agama, yaitu kembali kepada para sahabat. Beliau mengatakan, jiktukum min indi ashabin nabi wa laisa fikum ahadun minhum. Saya datang dari sisi para sahabat Nabi. Saya datang dari sisi para sahabat Nabi, yang mana tidak ada seorang pun di tengah-tengah kalian dari kalangan para sahabat tersebut. Nah, ingin menyadarkan mereka bahwa prinsip yang harus dipegangi oleh setiap muslim adalah kembali kepada pemahaman salafus saleh, terutama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan terutama lagi para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Wa awwalu bid'atin dhaharat bid'atul qadar wa bid'atul irja. Naam, awal mula bid'ah yang muncul adalah bid'atul qadar al-qadariyah. Bid'ah al-qadariyah. Wa bid'atul irja, dan bid'ahnya orang-orang murji'ah. Naam, wa bid'atu tasyayyu' wal khawarij, dan bid'ahnya at-tasyayyu' dan orang-orang khawarij. Barakallahu fikum. Walamma hadatsat al-furqah ba'da maqtali Utsman, dhaharat bid'atul haruriyah. Thumma fi awakhiri asri sahabah hadatsat al-Qadariyah fi akhiri asri Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Jabir wa amsalihim minas sahabah radhiyallahu anhum. Ketika terjadinya perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, yang mana sering kita sampaikan terjadi perang Jamal, perang Siffin, barakallahu fikum, wa kutila man kutila fi hadhil hadithah, dan banyak sekali yang terbunuh dalam perang tersebut, ribuan dan bahkan puluhan ribu, wal'iyadzubillah. Naam, barakallahu fikum, muncul di tengah konflik tersebut, konflik antara kaum muslimin, muncul bid'ah al-haruriyah, yaitu bid'ahnya khawarij. Disebut dengan al-haruriyah karena mereka menempati daerah yang bernama al-haruro, sehingga mereka disebut dengan al-haruriyah. Barakallahu fikum. Tashaddud fid din. Mereka berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Thumma fi awakhiri asri sahabah, kemudian di akhir-akhir masa generasi sahabat, barakallahu fikum, maksudnya ketika itu para sahabat jumlahnya sangat sedikit, yang tersisa hanya sighar sahabah, yang tersisa mayoritasnya hanyalah sighar sahabah, sahabat-sahabat yang mereka masih kecil ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Muncullah bid'ah al-Qadariyah, yang mana mereka muncul fi akhiri asri Ibni Umar, di akhir masa Abdullah bin Umar sudah tua ketika itu, wa Ibni Abbas dan Jabir dan yang semisal dengan mereka dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. 6. Yang pertama kali yang memunculkan bid'ah al-Qadariyah, barakallahu fikum, yaitu orang yang disebut dengan Ma'bad al-Juhani. Wa hadza Ma'bad, yang mana Ma'bad ini mengambil pengetahuannya atau ilmu al-Qadariyahnya bukan dari Alkitab dan Sunnah. Ternyata dia mengambil itu semua dari seorang laki-laki dari Irak yang disebut namanya dengan Sausan. Kana Nasronian, yang mana orang ini pada dasarnya seorang Nasrani. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Auza'i, barakallahu fikum, awwalu man nataqa fil qadar rajulun min ahli al-Iraq. Orang yang pertama kali berbicara tentang takdir, maksudnya berbicara dalam permasalahan bid'ah pada permasalahan takdir, barakallahu fikum, seseorang dari negeri Irak yang disebut dengan Sausan. Dia adalah seorang Nasrani, kemudian dia Islam, summa tanassara. Kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian balik lagi menjadi Nasrani. Dan dari dialah, fa akhadha anhu Ma'bad al-Juhani wa akhadha ghailan an Ma'bad. Dari dialah Ma'bad al-Juhani mengambil prinsip al-Qadariyah, dan ghailan mengambil prinsip Qadariyah tersebut dari Ma'bad al-Juhani, wal iyadu billah. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Muslim bin Yasar, nam inna Ma'badan yaqulu biqaulin Nasara, sesungguhnya orang Ma'bad al-Juhani nam meyakini keyakinan orang-orang An-Nasara. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Kitabul Iman dengan sanadnya sampai pada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar mengatakan, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Sesungguhnya orang yang pertama kali berbicara tentang Al-Qadariyah di Basra adalah Ma'bad Al-Juhani. Nah, jadi munculnya firqah Al-Qadariyah dari negeri Basra yang dimotori oleh Ma'bad Al-Juhani. Nah, Yahya bin Ya'mar menceritakan, "Fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini." Maka saya pun berangkat bersama dengan sahabatku Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari dalam rangka haji atau umrah. Nah, mungkin keraguan dari rawi. Fakulna, kami pun mengatakan dan berniat, "Lau lakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar fa uffiqa lana Abdullah bin Umar bin al-Khattab dakhilan al-masjid." Yahya bin Ya'mar bersama sahabatnya Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari, dua-duanya adalah rawil hadith, "Kalau seandainya kita bertemu dengan seorang sahabat, maka kita akan bertanya kepadanya tentang yang diyakini oleh orang-orang Al-Qadariyah, tentang takdir." Nah, ini barakallahu fikum, prinsip rihlah bertanya kepada para ulama ini sudah dari dulu. Sudah dari dulu, dari generasi salafunas soleh. Mereka apabila menghadapi sebuah permasalahan, tidak lepas dari para ulama. Mereka bertanya, apalagi hal-hal yang baru, permasalahan-permasalahan kontemporer, mereka selalu berupaya untuk mencari para ulama dan bertanya kepada mereka. Nah, inilah yang harus diamalkan oleh setiap ahlus sunnah wal jamaah, mengembalikan setiap permasalahan kepada para ulama. La yatajarra ahadun an yatakallam qabla na'am an yatakallam al-ulama. Jangan sampai seorang berani untuk berbicara dalam satu permasalahan sebelum ada seorang ulama yang berbicara pada permasalahan tersebut. Barakallahu fikum. Para ulama menasehatkan kepada kita, hati-hati engkau mengucapkan sebuah pernyataan atau sebuah pendapat yang mana engkau tidak memiliki salaf dalam pendapat kamu itu. Jangan sampai diam kalau tidak, atau mengatakan wa'lam dan tanyakan kepada ulama. Seperti ini lebih unta dan lebih selamat. Sehingga oleh karena itu, nam dikatakan oleh ulama, rojul nam la adul alam, perkara terkait dalam masalah agama akan lain, itu adalah nisful ilm, separuh dan sampai dia dalam satu keadaan. Mungkin sebagian kita menganggap yang ada satu permasalahan hukumnya jelas, kita menganggap mirip, sangat mirip kasusnya atau permasalahannya, dapat kecuali seorang al-ilm, seorang penuntut ilmu yang masih naam kadarnya itu masih di bawah, sangat di bawah. Kita belum mengambil bagian yang banyak dari ilmu ini, masih sedikit. Barakallahu fikum. Sudah berapa kitab yang sudah kita pelajari? Naam. Itu kita mempelajari kitab tersebut dihafal atau tidak? Ada pertanyaan setelah kita mempelajari kitab tersebut? Lah. Tidak ada yang demikian itu. Tidak seperti para ulama mempelajari ilmu fal. Mereka nulis, mereka mudhakarah, muraja'ah. Enam di antara mereka muraja'ah. Barakallahu fikum. Muraja'ah. Naam, akhirnya mereka menjadi seorang ulama rabbani yang berijtihad dengan ilmu, yang mengetahui barakallahu fikum pembahasan-pembahasan di dalam agama ini. Ini da'bu salafina soleh, kebiasaan dari salafuna soleh, mereka berupaya. Padahal, nah mereka ini bukan orang-orang bodoh. Ma'bad Yahya bin Ya'mar ini seorang ulama tabi'i. Begitu juga Humayd bin Abdurrahman, rawi thiqah, periwayat hadith yang thiqah, banyak meriwayatkan hadith. Tapi muncul satu permasalahan baru. Ada orang yang mengatakan sebuah keyakinan prinsip dalam permasalahan takdir, barakallahu fikum, yang belum mereka kenal dan belum mereka dengar. Nah, enggak langsung mereka menghukumi, mereka bertanya dulu, mendatangi para ulama yang ada ketika itu. Nah, sampai-sampai mereka melakukan haji atau umroh dan berniat ketika melakukan haji atau umroh tersebut, kalau kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat, kita akan menanyakan kepada sahabat tersebut tentang apa yang terjadi di negeri kita ini, tentang pernyataan-pernyataan yang terkait dengan qadar yang dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani. Fawfiqalana Abdullah ibn Umar al-Khattab, maka kita pun diberi taufik berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin al-Khattab yang ketika itu sedang masuk masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi, maka kami pun mengapitnya. Naam. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali, salah seorang dari kami berada di sebelah kanannya dan salah seorang dari dan yang lainnya berada di sebelah kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya fakultu, dan saya pun mengira bahwasanya sahabatku ini yaitu Humaid bin Abdurrahman akan mewakilkan untuk berbicara dengan beliau, dengan Abdullah bin Umar kepadaku. Fakultu, maka saya pun mengatakan, Aba Abdurrahman, innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya telah muncul di negeri kami orang-orang yang mana ini sifat-sifat mereka. Naam. Yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma. Ini salah mereka berlaku adil. Ketika mereka bertanya tentang keadaan seseorang, tidak berat sebelah. Naam. Ini di dalam bertanya. Beda di dalam melakukan jarah atau tahzir. Tidak perlu untuk disebutkan kebaikannya. Barakallahu fikum. Orang-orang mubtadi', orang-orang pelaku bid'ah, ketika ditahzir dan dijarah, tidak perlu untuk disebutkan kebaikannya. 6. Ada sebagian orang mereka berdalilkan dengan apa yang disampaikan oleh Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Posisi beda. 6. Beda. Posisi Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman di sini adalah dalam rangka bertanya. Maka dia menyebutkan sifat-sifat positif dan negatif terkait dengan orang yang akan ditanyakan. Disebutkan innana sunnal Quran, mereka adalah orang-orang yang baca Al-Quran. Nah, ahlul bid'ah zaman dahulu itu bukan orang sembarangan. Mereka barakallahu fikum secara zahir adalah orang-orang yang rajin beribadah, membaca Al-Quran, wa yatakaffaruna al-ilma, dan mereka itu mempelajari ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan masih ada lagi 6 sifat-sifat mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadara, akan tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, segala yang terjadi di muka bumi ini bukan takdir dari Allah. 6. Dan bahwasannya setiap urusan itu unuf, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui terjadinya sebuah kejadian kecuali setelah terjadi. Adapun sebelum terjadinya sebuah kejadian, Allah Subhanahu wa taala tidak mengilmuinya dan tidak mengetahuinya. Ini pendapat mereka. Ini maksud dari perkataan wa annal amra unufun. Qala, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Apabila engkau berjumpa dengan mereka, Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama dengannya, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab berlepas diri dari mereka, dan mereka pun juga berlepas diri dari saya, enggak ada hubungan. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan yang bersumpah di sini adalah Abdullah bin Umar, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, andai mereka andai salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan emas tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis dari bapaknya Umar bin Al-Khattab tentang hadis yang panjang, hadis Jibril. Nah, hadis nomor berapa itu di kitab Arba'in? Nomor 2. Iya. Nomor 2. Barakallahu fikum. Naam. Tentang Islam, tentang iman. Di antara iman adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Syahidnya di sini. Yaitu engkau harus beriman dengan takdir baik dan buruknya. Baik dan buruknya ini adalah terkait dengan yang menimpa dirimu. Adapun pada dasar takdir tersebut, semuanya itu adalah baik. Barakallahu fikum. Karena semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini tentang Ma'bad Al-Juhani. Naam. Barakallahu fikum. Wa hadatsat Al-Murji'ah qariban min dzalik. Dan muncullah bid'ah Al-Murji'ah tidak lama setelah itu. Qariban min dzalik, waktunya sangat berdekatan. Waktunya sangat berdekatan. Barakallahu fikum. Mereka memisahkan antara amal dan keimanan. Amalan bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman. Naam. Ada yang menisbatkan bahwa keyakinan Al-Murji'ah ini pertama kali yang memunculkannya adalah Al-Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Naam. Muhammad al-Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib, akan tetapi bukan dari istrinya Fatimah, bukan dari cucu, bukan dari naam istrinya yang bernama Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib pernah menikahi naam seorang wanita dari Bani Hanafiyah. Naam, ketika pembebasan ketika setelah dikalahkannya Musailamah Al-Kadzab. Naam, yang mana mereka itu mayoritasnya dari Bani Al-Hanafiyah. Naam. Kenapa Muhammad ini tidak disebut atau tidak dikenal penyebutannya dengan Muhammad bin Ali? Untuk membedakan bahwa beliau ini bukan keturunan dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnul Hanafiyah, seorang tabi'i jalil. Naam, seorang putra dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pendapat atau akidah Al-Murji'ah pertama kali dimunculkan oleh Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Akan tetapi hal ini dibantah oleh para ulama, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Naam, bahwa tidak seperti yang dimaksudkan oleh tidak seperti yang dimaksudkan oleh sebagian orang, kata beliau. Murji'ah yang diyakini oleh Al-Hasan bin Muhammad bukanlah Murji'ah barakallahu fikum yang ditentang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Murji'ah yang ditentang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah barakallahu fikum yaitu orang-orang yang memisahkan antara amal dan keimanan. Amal itu bukan bagian dari iman. Setinggi apapun dia beramal, itu tidak akan mempengaruhi imannya. Iman itu cukup dengan keyakinan dan ucapan, kata mereka. Barakallahu fikum. Ini kata orang-orang Murji'ah. Naam. Inilah yang ditentang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Al-Hasan, naam, barakallahu fikum, Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah, naam, tidak meyakini hal demikian. Beliau meyakini sebuah prinsip Murji'ah, yaitu terkait dengan perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil